menjelma dengan jiwa. Semerbak harum bunga terasa mengisi keindahan hidup ini. Akankah abadi selamanya terukir di hati lubuk? Semoga Tuhan tunjukkanlah langkah cintaku menuju bahagia. Ku tak inginkan terulang keresahan di jiwa. Ku tak inginkan terjadi sendiri dalam sepi. Ku tak ingin lagi ada kata-kata menyiksa. Yang ku harap hanya bahagia selamanya. Tunjukkanlah langkah cintaku menuju bahagia.